Meskipun tak berkata, kau mengasihiku. Tak ada kebencian dalam ajaranmu. Meskipun ku tak tahu isi pikiranmu, tak ada niat jahat dalam rencanamu. Ada cinta ku rasakan di setiap perkataanmu. Saat kau menyebutku sebagai sahabatmu, ada cinta ku perbuatanmu. Saat kau mati bagiku untuk menebus dosaku. Meskipun tak berkata, kau mengasihiku. Tak ada kebencian dalam ajaranmu. Meskipun dalam rencanamu, oh, ada cinta ku rasakan di setiap perkataanmu. Saat kau menyebutku sebagai sahabat.